Al-waw niyabatan anid dhamma li'annahu minal al-asma al-khamsah wa huwa mudaful. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun ala al-dham fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Ya. Qa'imun kita sebutkan wahuwa a'idun ya'udu ala alladhi. Qa'imun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Baik, pertanyaannya apakah sudah cukup sampai di sini? Enggak, kita harus jelaskan. Wal jumlah abuhu qa'imun silatul mausul silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Ada kita jelaskan bahwasanya jumlah abuhu qa'imun di sini adalah silah mausul untuk alladhi. Ya, dan aitnya adalah apa? Aitnya adalah dhamir ha. Ya, ini kurang lebih i'rabnya demikian. Tapi kita akan lanjutkan. Ar-rabi dari al-ma'arif al-ismu al-muhalla bi-al wa huwa qul ismin dakhalat alaihi al-ma'rifah misal ar-rajul wal-gulam wal-bayt wal-qalam wa-nahwu dhalik. Yang ke 4 dari Al-Ma'arif adalah al-ismu al-muhalla bi-al, yaitu kullu ismin, setiap isim yang masuk kepadanya al-al-ma'rifah. Al-al-ma'rifah. Seperti ar-rajulu, al-gulamu, al-qalamu, al-baitu, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, al-khamis. Al-ismu alladhi udifa ila wahidin min hadhihi al-arba. Isim yang diidafahkan kepada salah satu dari 4 isim yang sebelumnya, al-mutaqaddimah. Ya, fakta sabat ta'rif bidal mudaf. Maka dia mengambil ma'rifatnya dari mudafnya. Atau bidal mudaf ilaihnya. Ya. Contohnya, misal, jaa gulami wa gulamu zaidin wa gulamu hadha wa gulamu alladhi qama wa gulamu ar-rajuli. Ya. Gulam fa gulamun qabla idhafatin kana nakiratan. Gulam sebelum diidhafahkan dia adalah nakirah. Falamma udhifa ila wahidin min hadhihi al-ma'arif, ketika dia diidhafahkan ke salah satu al-ma'arif ini, ja'a gulami, diidhafahkan kepada dhamir. Wa gulamu zaidin, diidhafahkan kepada al-alam. Wa gulamu hadha, diidhafahkan kepada isim isyarah. Wa gulamu alladhi qama, diidhafahkan kepada isim mausul. Wa gulamu ar-rajuli, diidhafahkan kepada al-isim al-muhalla bi-al. Ya, maka masing-masing dari gulami, gulamu zaidin, gulamu hadha, gulamu ladhi qama, dan gulamu rajuli, semuanya ma'rifat. Semuanya ma'rifat. Karena gulam diidhafahkan kepada al-ma'arif. Dan urutannya di dalam urutan dari tertinggi yang sampai yang kerendah, dari dhami atau dari isim-isim ma'arif ini sebagaimana dijelaskan di sini, wa a'rafu hadhihi al-ma'arif ba'da lafzi dalalah ad-damiru thumma al-alamu ثم الإشارة ثم الموصول ثم المحل بأل ثم المضاف إلى واحد منها ya. Lahu al-jalalah Allahu kemudian ad-damir kemudian al-alam kemudian al-isyarah kemudian al-mausul kemudian al-muhalla bi al ya. Nah, sebenarnya mudhaf ila wahidin minha itu tergantung siapa yang apa yang menjadi mudhaf ilaihnya. Ya, kedudukannya tergantung dari apa yang menjadi mudhaf ilaihnya. Taib. Kita selesaikan untuk an-nakirahnya. An-nakirah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wan-nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtas bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulu al-alif wal-lam alaihi nahu ar-rajulu wa al-faras taib. Ini yang disebut dengan isim nakirah. Ya, di sini al-muallif menyebutkan pertama dari sisi pengertian secara istilahnya, yang kedua ya, dari sisi teknisnya. Ya. Binanya seperti apa? Taib. Beliau berkata, An-Nakirah. Kullu ismin syai'in fi jinsihi. Setiap isim yang syai', yang dia tersebar, yang bisya'i'un fi jinsihi, tersebar pada jenisnya. Mencakup jenisnya. Tidak terkhusus satu dari jenis tersebut dan tidak yang lainnya. Ya, contohnya begini. Ternyata kita akan baca sekalian syarahnya nanti ya. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala an-nakirah kalau gampangnya hiya al-ismu al-mawdu'u li-fardin ghairi mu'ayyan. Isim yang diletakkan untuk yang tidak tertentu. Nah, ini kembali kepada pengertian tadi. Nahu rajulun. Ya, misalnya. Ya. Fa inna lafza rajulun mawdu'un likulli dakarin balighin min bani Adam. Likulli dakarin balighin min bani Adam. Ya, contohnya rajulun. Kita lihat lafad rajulun. Rajulun ini nakira. Kenapa? Karena lafad rajulun ini diletakkan untuk setiap laki-laki yang sudah balik dari Bani Adam. Siapa? Iya, siapa saja. Ini maksudnya syai'un fi jinsihi. Ya, jinsnya apa? Rajul. Ketika dikatakan rajulun, ya, maka siapapun dia, laki-laki, balik, sudah balik, Bani Adam, dari keturunan Adam, maka dia adalah rajulun. Ya. Maka ketika dikatakan misalnya, ja'a rajulun, datang, seorang laki-laki datang. Ya, kita tidak tahu. Siapapun bisa termasuk di sini. Ya. Bisa Zaid, bisa Umar, bisa Muhammad, bisa Khalid. Ya. Selagi dia adalah laki-laki balik dari Bani Adam. Manusia. Ya. Ini namanya nakirah. Ya, ketika dikatakan ja'ar rajulun. Rajulun jins. Nah, ketika datang rajulun, ini dia mencakup. Siapapun. Siapapun itu dengan syaratnya. Ya. Tadi laki-laki balik dari Bani Adam. Maka dia bisa masuk pada jumlah ini. Ja'a rajulun. Berbeda kalau dia sudah menjadi ma'rifah. Kalau dikatakan ja'a ar-rajulu, ini siapapun itu dari kalangan laki-laki, ya, balik Bani Adam. Tidak. Tapi sudah menunjuk orang tertentu. Sudah menuju orang tertentu. Karena itu kalau diterimakan, ya, lelaki itu datang. Ada walaupun tidak ada di bahasa Arabnya, tidak ada isim isyaratnya, tapi di situ diteguh adalah untuk menegaskan saja bahwasanya ini adalah orang yang tertentu. Ya, orang yang tertentu, bukan random, bukan siapapun yang dia laki-laki balik Bani Adam. Enggak. Nah, ini nakirah namanya. Ya, dia tidak menunjuk pada orang tertentu, tetapi menunjuk siapapun dari jenis itu, dia bisa termasuk di situ. Ya. Taib. Wa misluhu lafzu imra'ah. Begitu juga lafad imra'ah. Fa innahu maudhu'un likulli unsa balighah min bani Adam. Ya, kebalikannya dengan rajulun imra'atun, ya, ini diperuntukkan untuk setiap perempuan balighah dari bani Adam. Ja'at imra'atun. Ya, siapa saja perempuannya boleh selama dia perempuan balighah, sudah balig dan dari bani Adam. Nah, itu dari sisi maknanya. Ya. Hanya saja kalau memang kita susah memahami, ya, dari pengertian yang secara makna ini, ya tadi, ya, adalah dari sisi teknis saja. Yaitu apa? Wa takribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi'i, kata beliau sini, kata syarih, wa takribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi'i an yuqal hiya kullu ismin salaha atau saluha dukhulu al al-mu'arrifah tadfu'an al-ma'rifah alaihi. Ya. Dan untuk lebih memudahkan bagi al-mubtadi'in, bagi pemula untuk memahaminya, ya, kita katakan saja setiap isim yang bisa masuk padanya al-ma'rifah, maka itu adalah nakirah. Maka itu adalah isim nakirah. Contohnya rajulun. Ya. Rajulun. Ya, rajulun bisa menjadi ar-rajulu. Maka rajulun di sini adalah nakirah. Atau farasun bisa menjadi al-farasu. Maka farasun di sini adalah nakirah. Qalamun menjadi al-qalamu. Maka qalamun ini karena dia bisa kemasukan al dan menjadi ma'rifah, dia adalah nakirah. Syamsun ya menjadi asy-syamsu. Maka syamsun di sini adalah nakirah. Ya, karena dia bisa masuk kepada padanya al-ma'rifah. Maka asalnya itu qalamun syamsun rajulun farasun adalah isim nakirah. Ya, itu untuk gampangnya. Nahu rajulun wa farasun fa innahumma nakiratan li anna al-ma'rifah tasluhu an tadkhula alayhi ma fataqulu ar-rajulu wal farasu. Contohnya rajulun dan farasun, kedua-duanya adalah nakirah karena bisa masuk kepadanya al-ma'rifah. Menjadi ar-rajul dan al-faras. Ya. Qala tanbihani. Tanbih. Ahaduhuma qawluhu salaha bifatihlam wa dhammiha. Salaha bifatihlam wa dhammiha. Saluha. Wal fathu afsah. Ya boleh. Salaha yasluhu. Boleh saluha yasluhu. Ya. Dan al-fath yaitu salaha ini afsah. Lebih fasih. Artinya saluha juga fasih. Tapi ya salaha itu afsah. Asani qala al-Kafrawi wa kana al-ula wa kana al-aula lil-musannifi an yaqula rajulun wa farasun min ghairi al-alif wal lam li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatan la nakiratan illa an yujabu anhu un yujaba anhu bi anna al-murad nahu ar-rajul wal faras ay qabla dukhul al-alif wal lam alayhima kama alimta. Ya. Berkata Al-Kafrawi, ya, lebih baik bagi penulis yaitu Ibnu Al-Ajurum untuk mencontohkan, ya, pada matanya nahu rajulun wa farasun misalnya tanpa alif lam. Karena kalau dia sudah dengan alif lam maka dia sudah ma'rifah bukan nakirah. Ya, kecuali kita bisa jawab bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rajul dan faras ini adalah sebelum masuk pada al maka keduanya adalah nakirah. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan al-ma'arif dan an-nakirah ini. Kembali kita akan membahas tentang at-tawabi sebagai kelanjutan dari an-na'at. Ya, kita sudah pada pertemuan berikutnya masuk kepada at-tawabi yang lainnya selain na'at. Ya, yaitu kita mulai dari al-ataf. Naktafi lahu subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.